Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai pada dars yang ke-17. Kali ini kita akan mempelajari maf'ul min ajlih dan maf'ul ma'ah. Keterangan tujuan maf'ul min ajlih. Maf'ul min ajlih sesuai dengan namanya adalah maf'ul yang menjelaskan tujuan atau alasan kenapa suatu perbuatan dilakukan. Maf'ul min ajlih juga disebut dengan maf'ul lah. Contohnya, qama Zaidun ijlalan li Muhammadin. Zaid berdiri untuk menghormati Muhammad. Pada kalimat di atas, kata ijlalan menjelaskan tujuan Zaid berdiri. Maf'ul min ajlih harus menggunakan wazan masdar. Tidak boleh menggunakan wazan lain seperti isim fa'il dan isim maf'ul. Contohnya, zurtuka ibtigha'a ma'rufika. Aku mengunjungimu karena mengharapkan kebaikanmu. Kata ibtigha'a merupakan masdar dari ibtagha. Maf'ul min ajlih juga harus dari kata yang maknanya berupa perasaan atau perbuatan hati. Tidak boleh dari kata yang maknanya perbuatan fisik, seperti lisan, tangan, dan sebagainya. Maka tidak boleh kita mengatakan, dhahabtu ilal madinati tijarah. Kalau untuk pekerjaan fisik, kita harus menggunakan huruf jar. Dhahabtu ilal madinati lit tijarati. Aku pergi ke kota untuk berdagang. Kaidah yang berkaitan dengan maf'ul min ajlih. Yang pertama, maf'ul min ajlih harus menggunakan masdar. Yang kedua, maf'ul min ajlih harus dari kata yang maknanya perasaan bukan perbuatan fisik. Berikut contoh-contoh penggunaan maf'ul min ajlih dalam kalimat. Zurtuka mahabbata adabika. Aku mengunjungimu karena menyukai adabmu. Doroptubni ta'adiban. Aku memukul anakku untuk pelajaran adab. Qum li Zaidin ittiqa'a syarrihi. Berdirilah untuk Zaid untuk menjauhi kejahatannya. Contoh maf'ul min ajlih dalam Al-Qur'an. Inna sya'nughriquhum fala sarikha lahum wala hum yunqadhun illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir. Inna arsalna 'alayhim hasiban illa ala lutin najjaynahum bisahar ni'matan min 'indina kadhalika najzi man shakar. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. مفعول معه كترangan penyertaan. Maf'ul ma'ah adalah keterangan yang menjelaskan penyertaan atau kebersamaan dengan menggunakan huruf wawu ma'iyah. Fungsinya mirip seperti ataf ma'tuf, hanya saja ia lebih menekankan penyertaan. Contohnya, ja'al amiru wal jaisu, pemimpin dan tentara telah datang. Contoh tersebut merupakan contoh ataf ma'tuf. Adapun contoh maf'ul ma'ah adalah ja'al amiru wal jaisha. Pemimpin telah datang bersama tentara. Dengan memfathahkan al-jaisha, maka maknanya menjadi bersama. Kemudian huruf wawu pada contoh tersebut bukanlah huruf atof yang memiliki arti dan, melainkan wawu ma'iyah yang memiliki arti bersama. Kelebihan maf'ul ma'ah dibanding atof ma'tuf adalah bolehnya menggabungkan dua hal yang tidak bisa bersatu dari sisi hukum. Contohnya, sirtu wanilah. Aku berjalan bersama Sungai Nil. Maksudnya, aku berjalan di sisi Sungai Nil. Bersama dengan itu, Sungai Nil mengalir. Pola kalimat semacam ini tidak bisa menggunakan ataf ma'tuf karena orang dan sungai merupakan dua hal yang berbeda sehingga tidak bisa disamakan dengan ataf ma'tuf. Jadi kita tidak boleh mengatakan sirtu wan nilu. Saya dan Sungai Nil berjalan. Contoh lainnya, dzakartu wal misbah. Aku mengulang-ulang pelajaran bersama lampu. Maksudnya, aku belajar dalam keadaan lampu terus menyala. Berikut contoh-contoh maf'ul ma'ah. Saros suyahu wal jabala. Para wisatawan berjalan bersama menyusuri gunung. Yastayqidhul atfalu wa tulu'al fajri. Anak-anak bangun tidur bersamaan terbitnya fajar. Raja'al ummalu wa ghurubasy syamsi. Para pekerja pulang bersamaan terbenamnya matahari.